بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, membahas kitab Tafsir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tahan Habibullah Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas dengan tuntas tentang permasalahan hadis hasan. Sekarang insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yang pembahasan ini masih berkaitan juga dengan hadis hasan, yaitu tentang as-sahih li ghairihi. Jadi as-sahih li ghairihi ini adalah hadis sahih yang asal muasalnya dia berasal dari hadis hasan. Ya, telah kita jelaskan bahwa hadis hasan ya tingkatannya berada di bawah hadis sahih. Namun ketika hadis hasan ini ya diriwayatkan dari banyak jalan, maka dia bisa naik derajatnya ya menjadi hadis sahih. Tapi namanya sahih li ghairihi. Bedakan dengan hadis sahih lidzatih. Kalau sahih lidzatih, dia memang sahih dari asalnya. Ya, lima syarat dari hadis sahih itu terpenuhi. Bedakan dengan as-sahih li ghairihi. As-sahih li ghairihi ini asal muasalnya adalah hadis hasan. Namun dia diriwayatkan dari banyak jalan sehingga naik derajatnya menjadi hadis sahih. Tapi disebut sebagai sahih li ghairihi. Ya, kenapa dia disebut sahih li ghairihi? Karena dia terangkat menjadi hadis sahih bukan karena sanadnya. Ya, tapi karena digabungkannya riwayat-riwayat. Karena ada pendukung dari riwayat yang lain, maka dia naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Menjadi sahih li ghairihi. Baik. Kita baca penjelasan beliau hafizahullah ta'ala. As-sahih li ghairihi ta'rifuhu huwa al-hasanu li dhatih idha ruwiya min tariqin akhar mithlihi aw aqwa minhu. Kata beliau hafizahullah ta'ala, hadis sahih li ghairihi yaitu hadis hasan li dhatihi apabila diriwayatkan dari jalan yang lain, baik itu semisal, artinya sama-sama kuat, au aqwa minhu, atau diriwayatkan ya dengan jalan yang lebih kuat. Ya. Jadi sekali lagi, hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi, namun dia diriwayatkan dari jalan lain. Ya, baik jalan lainnya tersebut sama-sama ya sama kekuatannya seperti riwayat tersebut atau lebih kuat daripada riwayatnya. Ya. Jadi kalau dia sama saja sudah bisa derajat naik ke derajat sahih li ghairihi. Apalagi kalau riwayat yang menguatkan itu lebih kuat daripada dia. Misalnya hadisnya hasan li dzatih. Kemudian datang lagi hadis yang hasan li dzatih. Maka hadis hasan li dzatih yang pertama ini terangkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Karena jalannya ya sudah banyak, jalannya bukan hanya satu jalan saja. Atau ada hadis hasan li dzatih kemudian diriwayatkan dengan sanad yang lain yang sahih, maka hadis hasan li dzatih ini menjadi hadis sahih li ghairihi. Ya, jadi hadis hasan li dzatih bisa berubah atau naik tingkatannya menjadi sahih li ghairihi dengan apa? Dengan banyaknya jalan atau dengan jalan yang lain. Qala hafizahullah ta'ala wa summiya sahihan li ghairihi li anna as-sihhata lam ta'ti min dhati sanad al-awwal. Kenapa dia disebut sebagai sahih li ghairihi? Dinamakan sebagai sahih li ghairihi karena kesahihannya tidaklah datang dari sanadnya sendiri. Ya, bukan dari karena sanadnya dia. Sanad dia itu hanya sampai level hasan lidzati. Enggak sampai sahih. Tapi kenapa dia bisa menjadi sahih? Wa inna ma ja'at min imdimami ghairihi lahu. Hanya saja kesahihannya itu ya datang karena digabungkannya riwayat yang lain dengan riwayat tersebut. Ada jalan yang lain. Ya, ada jalan yang lain sehingga dia apa? Naik derajatnya menjadi as-sahih li ghairihi, menjadi sahih li ghairihi. Qala wa yumkinu taswiru dhalika bi mu'adalati riyadhiyah ala syakli tali. Dan dikemungkinkan untuk menggambarkan ya proses ya dia menjadi sahih li ghairihi bi mu'adalati riyadhiyah dengan persamaan matematika sebagai berikut. Unzuru barakallahu fikum, silakan lihat di layar ya. Di sana hasan li dzatihi ditambah hasan li dzatihi sama dengan sahih li ghairihi. Ya, hasan li dzatihi tambah hasan li dzatihi menjadi apa? Sahih li ghairihi. Ya, jadi hadisnya menjadi hadis apa? Hasan hadis sahih li ghairihi. Asal muasalnya dia hasan tapi menjadi apa? Menjadi sahih li ghairihi. Menjadi sahih li ghairihi. Taib. Qala martabatuhu. Sekarang ya tingkatannya, tingkatan hadis sahih li ghairihi ini bagaimana? Qala huwa a'la martabatan minal hasan li dzatihi wa duna sahih li dzatihi. Ya, maka tingkatan sahih li ghairihi dia lebih tinggi daripada hasan li dzatihi. Namun dia berada di bawah sahih li dzatihi. Jadi yang pertama itu tingkatan paling tinggi adalah sahih li dzatihi. Kemudian sahih li ghairihi, kemudian al-hasan li dzatihi, kemudian al-hasan li ghairihi. Jadi ini 4 derajat hadis makbul. Ya, kalau kita ingin gabungkan semuanya, maka yang paling tinggi itu adalah sahih li dzatihi. Kemudian di bawahnya sahih li ghairihi. Kemudian di bawahnya al-hasan li dzatihi. Kemudian di bawahnya al-hasan li ghairihi. Ini 4 tingkatan hadis makbul. Ya. Qala misalu, sekarang contohnya kata beliau. Contohnya adalah hadithu Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Inda kulli shalah. Ya, hadis dari Muhammad bin Amr ya. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, andai saja tidak menyusahkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Ya. Di catatan kakinya disebutkan hadisnya dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, akhrajahu At-Tirmidzi fi Kitab At-Thaharah babu ma ja'a fi siwak. Ya, bilafdhihi. Wa rawahu al-Bukhari min tariq Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tentunya Imam At-Tirmidzi tidak langsung meriwayatkan dari Muhammad bin Amr ya. Ya, karena Muhammad bin Amr ini seorang tabi'i, ya, seorang tabi'i. At-Tirmidzi beberapa generasi setelahnya hanya saja dipotong syaratnya ya. Karena yang kita bicarakan di sini adalah Muhammad bin Amr-nya ini. Ya, Muhammad bin Amr-nya ini ya yang bermasalah, apa maksudnya yang menyebabkan hadis tersebut derajatnya hasan ya. Maka kata beliau di sini qala Ibnu Shalah ya fa Muhammad ibn Amr ibn Alqamah minal masyhurin bisidqi wasiyanah. Muhammad bin Amr, nah ini yang perlu kita kasih tanda adalah Muhammad bin Amr-nya. Ingat ya, ini bukan bukan langsung At-Tirmidzi meriwayatkan dari dia ya. Muhammad bin Amr ini ya jauh generasinya dari At-Tirmidzi. Qala fa Muhammad bin Amr ibn Alqamah minal masyhuri nabi sidqi wasiyanah. Maka Muhammad bin Amr bin Alqamah ini termasuk ya yang masyhur ya, yang dikenal dengan kejujuran dan penjagaannya. Ya. Jadi dia seorang yang rawi yang makbul ya, rawi yang makbul ya, terpenuhi padanya syarat rawi yang makbul. Lakinnahu lam yakun min ahlil itqan, akan tetapi dia bukanlah seorang yang mutqin dalam hafalannya. Hatta do'afahu ba'duhum min jihati su'i hifzih. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang melemahkan Muhammad bin Amr ibn Al-Qamah ya dari sisi ke apa dari sisi buruknya hafalannya. Dari sisi keburukan hafalannya. Wa wasaqahu ba'duhum li sidqihi wa jalalatih. Dan sebagiannya lagi mensikohkan Muhammad ibn Amr bin Al-Qamah karena kejujuran dan kemuliaannya. Ya, jadi dia derajatnya bukan derajat rawi sahih. Ya, tapi apa? Paling maksimalnya dia berada pada derajat rawi hasan. Ya, jadi derajatnya derajat rawi hasan. Kemudian kata Syekh di sini, baik. Fa hadithuhu min hadhil jihah hasanun. Maka hadisnya karena dia adalah seorang yang jujur ya. Akan tetapi sebagian ulama mengkritik dia karena buruknya hafalan, maka derajat hadisnya ini paling tingginya adalah derajat hadis hasan. Hadisnya adalah hadis hasan. Falamman dhamma ila dhalika qawnuhu ruwiya min aujuhin ukhra zala bidzalika ma kunna nakhshahu alaih min jihati su'i hifdzih. Maka ketika digabungkan kepada riwayat Muhammad bin Amr bin Al-Qamah ini, riwayat yang lain, jadi ternyata ada juga yang meriwayatkan seperti riwayatnya Muhammad bin Amr, ya, bahkan riwayatnya lebih kuat, ya. Maka dengan demikian zala bidzalika ma kunna nakhsyahu alaihi. Maka hilanglah kekhawatiran kita. Apa yang kita khawatirkan dari jeleknya hafalan Muhammad bin Amr bin Al-Qamah ini hilang. Ya, jangan khawatir lagi. Kenapa? Karena apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Al-Qamah sudah diriwayatkan oleh yang lain yang lebih thiqah daripadanya. Ya, atau yang sama derajatnya dengan dia. Berarti apa? Oh, enggak mungkin salah dia. Kenapa? Karena sudah ada rawi yang lain yang juga meriwayatkan apa yang beliau riwayatkan. Paham enggak antum? Ya, asal muasalnya ya hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Al-Qamah ini paling tingginya sampai derajat hasan. Sehingga kalau ada riwayat dia kita katakan ya hadisnya adalah hadis yang hasan. Tapi ketika hadis salah satu yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Al-Qamah ini juga diriwayatkan lewat jalur yang lain, yang jalur yang lain ini minimal sama dengan dia, ya perawinya sama dengan dia atau bahkan lebih kuat, ya maka hilanglah ya kekhawatiran kita ya yang muncul dari buruknya hafalan Muhammad bin Amr Ibn Al-Qamah. Ya, wan jabara bihi dzalika an-naqsul yasir. Maka hilanglah sedikit kekurangan tadi. Ya, kekurangannya Muhammad bin Amr bin Al-Qamah yang tadi dikatakan bahwa sebagian dari para ulama melemahkan atau mengatakan bahwa hafalannya dia memiliki hafalan yang buruk, maka ini hilang. Kenapa? Karena sudah tertutupi dengan periwayatan dari jalur yang lain. Paham ya? Fasoha hadal isnad ya wal tahaqqa bi darajatis sahih, maka sanad ini menjadi sanad yang sahih sehingga naiklah derajat hadis tadi menjadi hadis yang sahih. Tapi sahihnya apa? Sahih li ghairihi, ya sahih li ghairihi, ya jadi hadisnya tadi ya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli shalah. Kalau yang diriwayat Tirmidzi ya dihukumi sebagai sahih li ghairihi. Ya, kalau yang dibawakan oleh Tirmidzi yang ada Muhammad bin Amr-nya, ini derajat hadisnya sahih li ghairihi. Asalnya adalah hadis yang hasan namun terangkat derajatnya karena diriwayatkan dari jalur yang lain menjadi sahih li ghairihi. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana terbentuknya hadis yang berada di tingkatan sahih li ghairihi. Jadi asal muasalnya adalah hadis hasan namun dia didukung oleh jalan yang lain sehingga menjadi hadis sahih li ghairihi. Taib, ini hadis sahih li ghairihi. Sekarang taib. Selanjutnya ya yang masih juga berhubungan dengan hadis hasan, al hasanu li ghairihi. Ya. Sekarang hadis hasan li ghairihi. Kalau tadi hadis sahih li ghairihi, sekarang hadis hasan li ghairihi. Nah, kalau sahih li ghairihi itu asal muasalnya barakallahu fikum adalah hadis hasan ya yang memiliki jalan tambahan sehingga dia naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Kalau hadis hasan li ghairihi ini asal muasalnya adalah hadis dhaif. Hadisnya hadis yang lemah. Tapi terangkat derajatnya menjadi hadis yang hasan. Ya, kenapa? Karena ada jalan yang lain yang memperkuat hadis dhaif tersebut. Tapi itu juga ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya, bahwa kelemahannya itu tidaklah parah ya. Tidaklah parah. Ya, selain berbilang jalannya, ya juga kelemahannya bukan kelemahan yang parah. Misalnya dalam sanadnya ada seorang rawi yang pendusta. Ini enggak terangkat dia. Enggak bisa terangkat dia kalau di dalam sanadnya atau kelemahannya itu muncul karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang berdusta. Ya, tidak bisa dia terangkat menjadi hadis yang hasan. Dan ini memang ranah yang banyak di antara para ulama itu berbeda pendapat. Makanya kita sering mendapatkan ya perbedaan permasalahan fiqhiyah itu bermula dari pensohihan sebuah hadis. Sebagian ulama menganggapnya sebagai hadis yang dhaif, sebagian ulama menganggapnya sebagai hadis yang hasan. Ya, kenapa dia mendhaifkan? Karena dia menganggap bahwa walaupun jalannya banyak, tapi hadisnya ini tidak bisa terangkat menjadi hadis yang hasan. Tetap saja dia berada dalam kelemahannya. Sehingga otomatis, ya, dia mengambil tidak menjadikan hadis ini sebagai landasan hukum, karena hadis dhaif nggak diambil. Ya. Nah, ada pun yang mengatakan bahwa oh ini bisa terangkat menjadi hadis yang hasan. Ya, walaupun dia hadisnya ini adalah hadis yang lemah, tapi karena banyak jalannya, ya. Dia terangkat menjadi hadis hasan. Hadis hasan, walaupun itu hasan li ghairihi, otomatis dia termasuk hadis yang makbul. Hadis yang makbul bisa dipakai sebagai dalil. Faham tum? Inilah akar yang permasalahan yang terjadi ya di tengah-tengah para fuqaha. Kenapa mereka berbeda pendapat? Nah, salah satu sebabnya karena mereka berbeda pendapat dalam pensoyan hadis yang kebanyakannya itu berputar di dhaif dan hasan li ghairihi ini. Ya, suatu hadis kalau dia lemah, maka tidak diambil dia menjadi landasan hukum. Tapi kalau dia hasan li ghairihi, ya jadi hadis yang makbul. Nah, inilah ranah yang banyak terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah sebuah hadis itu bisa dianggap sebagai hadis hasan li ghairihi ya atau tetap dalam kelemahannya. Ya, saya ambil contoh misalnya hadis tentang mengadzani bayi ya. Mengadzani bayi ketika baru lahir ya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadzani Hasan ketika Al-Hasan lahir. Ya, bagi yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan ya, maka jadi dalil ya sehingga dia apa mengadzani, dia mengatakan bahwa disyariatkan untuk mengadzani telinga bayi ketika dia lahir. Ya, ini pendapatnya banyak ulama ya, pendapatnya Imam An-Nawawi, demikian juga Al-Mubarakfuri, kemudian juga pendapatnya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kenapa mereka mengatakan disyariatkannya adzan di telinga bayi? Karena mereka menganggap hadisnya hadis hasan, ya. Karena apa? Banyak jalannya, jadi apa terangkat dia. Nah, sementara ulama yang lain menganggap hadisnya lemah. Seperti Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani dulu mengatakan hadisnya hasan, kemudian tarojuk beliau. Dia mengatakan hadisnya hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu-ilmu alat ya. Paling tidak kita mengetahui akar permasalahan yang terjadi ya dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, nah ini hasan li ghairihi, ini asal muasalnya adalah huwa dhaifu idza ta'addada turuquh. Ya, hadis al-hasan li ghairihi ini adalah hadis dhaif apabila berbilang jalannya. Ya, jadi bukan datang dalam satu jalan saja tapi berbilang jalannya. Kemudian syaratnya walam yakun sababu dha'fihi fiskar rawi au kadzibah. Dan yang menjadi kelemahannya itu, sebab kelemahannya itu bukan kefasikan seorang rawi. Ya, bukan dari sisi adalahnya. Demikian juga bukan dari sisi ya kedustaannya. Artinya rawinya bukan seorang rawi yang pendusta. Kalau rawinya seorang yang fasik atau seorang yang kadzib ya, yang dikenal berdusta, maka tidak bisa walaupun jalannya banyak ya, tidak kemudian menaikkan derajat hadis tersebut menjadi hasan li ghairihi. Ini yang perlu menjadi catatan kita bahwa untuk menaikkan derajat hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi ada syaratnya. Yang pertama, idza ta'addada turuquh, jalannya berbilang, Kemudian sebab kelemahannya itu bukanlah kefasikan sang rawi atau tertuduh atau dia ya dianggap sebagai pendusta. Ya. Jadi kelemahannya karena mungkin buruknya hafalan atau kurang mutkinnya seorang rawi atau tidak mutkinnya seorang rawi atau lupanya seorang rawi, maka ini bisa terbantu. Kalau datang dari jalan yang lain dia naik menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau misalnya hadisnya itu hadis yang lemah, rawinya itu dijarah ya karena kefasikan atau karena kedustaan, maka ini tidak bisa menaikkan derajat hadis tersebut dari dhaif menjadi apa? Menjadi hasan li ghairihi. Baik. Qala hafizahullahu taala yustafadu min hadza at-ta'rif anna ad-dha'ifa yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi bi amrayn. Ya, diambil faedah dari definisi ini bahwa dhaif, bahwa hadis yang dhaif dia bisa naik ke derajat al-hasan, ya, bisa naik ke derajat hasan li ghairihi dengan dua perkara. Jadi dia bisa menjadi hadis dianggap sebagai hadis hasan li ghairihi. Ya, menjadi hasan li ghairihi dengan dua syarat. Yang pertama, an yurwa min tariqin akhar fa akthar. Dia diriwayatkan dari satu jalan yang lain atau lebih dari satu jalan. Yang penting ada jalan yang lain, ya, hadisnya diriwayatkan dari jalan yang lain. Ya, ala ayyakuna tariqul akharu mithlahu au aqwa minhu. Kemudian hadis yang juga meriwayatkan, ya, hadis yang meriwayatkan apa ya jalan yang lainnya itu ya berkekuatan sama atau lebih kuat, ya. Jadi apa hadisnya tersebut ya jalannya itu sama atau semisal atau lebih kuat, ya, maka dia terbantu karena banyaknya jalan atau karena yang meriwayatkan adalah rawi yang lebih kuat, ya. Periwayatannya, maka dia bisa naik dari hadis dhaif menjadi hasan li ghairihi. Kemudian yang kedua, ayyakuna sababu dha'fil hadis imma su'a hifdhi rawihi wa imma inqita'an fi sanadih au jahalatan fi rijalih. Yang ketiga, ya, bahwa sebab kelemahan hadis itu karena buruknya hafalan sang rawi. Ya, atau karena keterputusan sanad atau karena jahalatu rijalih. Ya, rawinya misalnya rawi yang majhul. Ya, adapun kalau misalnya kelemahannya itu disebabkan karena rawinya itu ya adalah seorang pendusta, ya, atau seorang yang fasik, maka walaupun berbilang jalannya dia tidak bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau misalnya sebab kelemahannya itu adalah su'u hifdz, ya, jeleknya hafalan atau inqita'an fi sanad, di dalam sanadnya ada keterputusan atau jahalatan fi rijalih atau rawinya adalah rawi yang majhul, ya, rawi yang majhul ini dikatakan oleh para ulama yang tidak ada ulama yang mensikohkan rawi tersebut, ya, dari kalangan mu'tabar, tidak ada yang mensikohkan rawi tersebut dari kalangan mu'tabar, ini rawi yang majhul, ya, kalau dia rawinya itu rawi yang majhul, ya, tidak ada yang mensikohkan dari kalangan ulama yang mu'tabar, ah, ini masih diterima kalau ada jalan yang lain. Ya, ini syarat ya sebuah hadis yang dhaif bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Qala sababu tasmiyatihi bidzalik. Sebab dia dinamakan sebagai hasan li ghairihi. Wa sababu tasmiyatihi bidzalika annal husna lam ya'ti min dzati sanadil awal. Sebab dia dinamakan sebagai hasan li ghairihi, ya, karena kebagusannya, karena kehasanannya itu tidaklah datang dari sanadnya itu sendiri. Bukan dia itu jadi hadis hasan karena sanadnya. Kalau dari hadis kehasanannya itu dia menjadi hadis hasan karena sanadnya, maka dia jadi hasan li apa? Hasan li dzatih. Tapi karena dia menjadi hasan bukan karena dari sanadnya sendiri, ya, wa inna ma ata min dimami ghairihi lahu, hanya saja kehasanannya itu datang, dia menjadi hadis hasan karena digabungkannya yang lainnya, ya, yang selain dia digabungkan dengannya, maka dia disebut sebagai hasan, ya, hadis hasan li ghairihi. Ya, wa yumkinu taswiru, ya, irtiqa'il hadis ad-dha'if ila martabatil hasan li ghairihi bi mu'adalatin riyadhiyatin ala nahwi tali. Dha'if kemudian ditambah dengan dha'if jadi hasan li ghairihi. Ya, dan bisa kita gambarkan ya naiknya sebuah hadis yang dha'if ya kepada derajat hasan li ghairihi dengan persamaan matematika sebagai berikut. Hadis dhaif ditambah hadis dhaif menjadi hasan li ghairihi. Tapi ini bukan rumus secara umum ya, ada syaratnya tadi ya. Syaratnya ya, yang pertama bahwa dia datang dari jalan yang lain, kemudian yang kedua atau ini bisa kita syarat yang pertama sudah terpenuhi dari grafik ini ya, dari gambar ini. Tapi ada syarat yang kedua bahwa sebab kelemahannya ya bukan karena kefasikan rawi atau bukan karena rawinya ya seorang pendusta. Kalau sebab pelemahannya karena kefasikan seorang rawi atau karena rawinya adalah seorang pendusta, maka dia tidak bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Fahim tum? Ya. Kemudian kata beliau, martabatuhu al-hasan li ghairihi adna martabatan min al-hasan li dhatih. Maka derajat hadis al-hasan, hasan li ghairihi, ini lebih rendah martabatnya atau tingkatannya daripada hadis hasan li dhatih. Ya, jadi masih tinggi hasan li dhatih ya, karena hasan li dhatih memang dia hasan karena sanadnya. Berbeda dengan hadis hadis hasan li ghairihi, asalnya hadis dhaif, tapi dia tertolong dengan jalan yang lain sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya. Wa yanbani ala dzalika annahu law ta'arada al-hasan li dhatihi ma'al hasan li ghairihi quddima al-hasan li dhatihi. Maka dibangun dari sini, apabila saling bertentangan antara hadis hasan li dhatihi dengan hasan li ghairihi, yang kita kedepankan mana? Al-hasan li dhatihi. Ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat hasan li ghairihi dengan hasan li dhatihi kemudian bertentangan, ya sudah hasan li ghairihi ini digugurkan. Kenapa? Karena hasan li dhatihi ya, ini lebih kuat daripada hasan li ghairihi. Apalagi nanti hasan li ghairihi ini dibandingkan dengan sahih li ghairihi, lebih kalah lagi dia. Atau bertentangan dengan hadis sahih li dhatihi. Hadis yang paling kuat ya. Maka kalau bertentangan ta'arada al-hasan li dhatihi ya ma'al hasan li ghairihi, hasan li dhatihi bertentangan dengan hasan li ghairihi, maka yang dikedepankan adalah hasan li dhatihi. Kalau hasan li ghairihi bertentangan dengan sahih li ghairihi ya, maka dikedepankan sahih li ghairihi. Kalau al-hasan li ghairihi ya bertabrakan dengan sahih li ghairihi, maka dikedepankan sahih li ghairihi ya, sahih li dhatihi. Wallahu ta'ala alam. Qala hukmuhu, sekarang apa hukumnya? Hukum hadis hasan li ghairihi, huwa minal maqbul alladhi yuhtaju bihi. Ya. Hadis hasan li ghairihi ini hadis yang maqbul, yang diterima dan dipakai sebagai hujjah. Ya. Dipakai sebagai hujjah. Jadi hadisnya hadis yang maqbul. Ya. Ini yang kita katakan tadi ya, bahwa para ulama yang menghasankan sebuah hadis yang dipandang dhaif oleh para ulama yang lain, nah, bisa jadi membuat dia memiliki kesimpulan hukum yang berbeda ya, karena sebagian menghasankan hadisnya menjadikannya hasan li ghairihi ya, berarti hadisnya hadis yang makbul, bisa dipakai sebagai hujjah. Bagi yang tetap melemahkannya, maka dia tidak memakainya sebagai hujjah. Kemudian contohnya kata beliau ya, contoh hadis hasan li ghairihi, ma rawahu Tirmidzi wa hasanahu, itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi ya, dan disahihkan oleh beliau min tariq Syu'bah, dari jalannya Syu'bah, an Asim bin Ubaidillah an Abdillah ibn Amir ibn Rabi'ah an Abihi ya. Apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari jalannya Syu'bah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdillah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya ya, berarti dari Amir bin Rabi'ah. Annam ra'atan, ya beliau menyebutkan annam ra'atan min bani Fazarah tazawwajat ala na'lain. Ya. Bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah ya dinikahi dengan mahar berupa 2 buah sendal. Masya Allah ya, ada nggak ya dari kalangan akhwat di masa sekarang maharnya 2 sandal ya, apalagi sandalnya slipper ya, sandal jepit. Makanya dinikahi dengan 2 sandal ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arziti min nafsiki wa maliki bina lain?" Apakah engkau ridha ya atas dirimu dan hartamu dengan 2 buah sandal ini? Artinya apakah engkau ridha ya maharmu 2 sandal saja? Maka kemudian dia mengatakan, "Qalat na'am." Ya, kemudian wanita itu mengatakan, "Ya, dia ridha." Fa ajaza, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Membolehkannya. Ya. Nah, kita lihat di sanad ini ya. Yang bermasalah dalam sanad ini adalah Asim bin Ubaidillah. Ya, ini Asim, ada yang bernama Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah ini rawi yang dhaif. Tapi unzuru madza qala Tirmizi ya hasanahu. Ma rawahu Tirmizi wa hasanahu. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Tirmizi. Nah, gimana ini? Kok ada rawi yang dhaif? Ya, ada rawi yang dhaif tapi hadisnya dihasankan oleh At-Tirmizi rahimahullahu taala. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi, beliau menjelaskan qala At-Tirmidzi, kata At-Tirmidzi, wa fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Sal bin Sa'id wa Sal bin Sa'ad wa Abi Sa'id wa Anas wa Aisyah wa Jabir wa Abi Hadrat Al-Aslami. Ya, dalam bab ini terdapat riwayat dari Umar, dari Abu Hurairah. Kalau hadis ini dari Amir bin Rabi'ah ya. Riwayat dari Amir bin Rabi'ah ya, dari jalurnya Asim bin Ubaidillah ini sanadnya bersambung ke Amir bin Rabi'ah. Kemudian kata beliau, dalam bab ini juga ya, ada riwayat yang sama dari sahabat Umar, dari Abu Hurairah, dari Sal bin Sa'ad, dari Abu Sa'id, dari Anas, dari Aisyah, dari Jabir dan Abi Hadrat Al-Aslami. Ya. Jadi ada beberapa riwayat. Qultu, kata Syekh Mahmud Tohan, ya, fa asimun dhaifun li su'i hifdhih. Maka Asim, rawi hadis yang pertama, sanad yang pertama tadi, ini Asim bin Ubaidillah, ini adalah seorang rawi yang dhaif. Kenapa li su'i hifdhih? Apa sebab dia menjadi rawi yang dhaif? Karena jelek hafalannya. Hafalannya jelek. Barakallahu fikum. Hafalannya jelek. Waqad hasana lahu Tirmidzi hadzal hadits lima ji'ihi min ghairi wajhin. Namun kenapa disahihkan oleh At-Tirmidzi hadisnya padahal dalam sanadnya terdapat ya Asim bin Ubaidillah dan dia adalah seorang rawi yang dhaif ya, kenapa li su'i hifdzih, karena kelemahan hafalannya. Dihasankan oleh At-Tirmidzi ya hadis ini lima ji'ihi min ghairi wajhin, karena datangnya dia dari riwayat yang lain, dari jalur yang lain. Ya. Jadi ada riwayat dari apa? Umar, Abi Hurairah, Sahal bin Sa'ad, Abi Sa'id, ya banyak jalannya. Sehingga walaupun hadis tadi diriwayatkan oleh Asim bin Ubaidillah dan dia seorang rawi yang dhaif, hadisnya tetap teranggap sebagai hadis yang hasan. Hasan apa? Hasan li dzatihi apa li ghairihi? Hasan li ghairihi, karena asal muasalnya adalah hadis yang dhaif, hanya saja dia diriwayatkan dari jalur yang lain sehingga terangkatlah derajatnya menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ya. Jadi demikian terwujudnya hadis hasan li ghairihi. Asal muasalnya adalah hadis yang dhaif, namun karena ada jalur yang lain yang menguatkannya, dia pun terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan inilah yang terjadi di yang menyebabkan ya, salah satu penyebab terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana tadi kita sebutkan, jadi antum harus paham ya. Kadang-kadang terjadinya khilaf di kalangan para ulama karena mereka akar muasalnya, asal muasalnya atau akarnya itu dari perbedaan pendapat mereka dalam mensahihkan sebuah hadis. Ya, jadi banyak-banyak berlapang dada lah ya. Kalau ada ulama yang mensahihkan, jadi lihat. Ya. sebagian menganggap bahwa ini sudah bisa terangkat menjadi hadis yang hasan. Ya sudah, ya, dia menjadikan itu sebagai landasan pendapatnya dia. Ya seperti tadi hadis apa tentang mengadzankan telinga bayi ketika lahir, ya. Sehingga antum harus berlapang dada, jangan kemudian mudah membid'ahkan, ya. Jangan mudah kemudian memvonis. Lihat akar masalahnya apa. Lihat akar masalahnya apa. Kalau misalnya antum tidak amalkan, ya sudah. Saya tidak mengamalkan ini alasannya ini. Tapi kemudian jangan pula menyalahkan yang lain, ya. Ya, kalau bisa kita masalah-masalah seperti ini kita kikis. Ya, dengan antum belajar ilmu-ilmu alat, antum bisa lebih bijak, ya, untuk mengetahui apa akar permasalahan yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Dengan demikian, masih ada satu lagi pembahasan tentang yang berkaitan dengan hadis makbul sebelum kita masuk ke dalam pembahasan khabar makbul kepada apa makmul bihi wa ghairu makmul. Ini khabar ahad al-makbul al-muhtafu bil-qara'in. Ya, khabar ahad yang makbul tapi kemudian dia memiliki nilai plus karena ada qara'in. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang memiliki nilai plus. Jadi hadis-hadis ahad ini ada hadis yang memiliki nilai plus. Apa saja yang membuat dia memiliki nilai plus, nilai tambahan? Nah, ini insyaallah akan jadi pembahasan kita di pekan yang akan datang bismillahi taala. Taib nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.